banyune di sing tepat ojo kurang utawa tombo aneh bubar pisan. Cangit lonjo nang pasar, repot golek utangan. Akhire sedino gak iso sarapan. Delok waktu lekosong tinggoni kucing begadang. Bal-balan, jurah cili bal-balan, ya, ya, iper purwono, hei, ya, hei, ya, ya, ya, hei, ya, gul rangkai, hei, gulut, senang ini bes, enang ini balik dilek bes. Ya, ngantuk ayah. Nyilu-nyil suka sambel, pantas makannya lahap. Nyilu-nyil anak yang bandel, pantas sering disetrap. Sambel terasi diseret nang jeru kandang, arek lanang geblak diserentik jaran. Ya iku kapokmu kapan, sik cili-cili kok wis cerongoan. Kesir arek wedok gak atik semayan, dengkek no gedek iru. Jomplong kali.